الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخواني في الله، إن شاء الله kita langsung pada موضوع، kita langsung pada kitab Qawaidul Arba. Dan seperti yang antum ketahui, Qawaidul Arba adalah salah satu rasail yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi, di mana empat kaidah ini termasuk kaidah yang penting dalam memahami perkara tauhid, terlebih khusus tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Baik. Berkata Syekh rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. As'alallah al-Karim, Rabbal 'Arshil 'Azim, أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arshul Azim, Rabb Arsh yang Agung, أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Semoga Allah yatawallak, Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu seorang yang mubarak, seorang yang diberikan berkah dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idha utiya syakar, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kamu termasuk orang yang jika dia itu diberi nikmat oleh Allah maka dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang yang jika dia diuji oleh Allah maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfar, dan jika dia berbuat dosa dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ha'ula'i ats-tsalatsa 'inwanus sa'adah, maka sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu jika dia diberi dia bersyukur, jika dia diuji dia bersabar, dan jika dia terjatuh pada dosa dia bertaubat kepada Allah. Tiga perkara ini merupakan inwanus sa'adah, merupakan alamat tanda kebahagiaan. Berkata Syekh Zaid rahimahullah yang mensyarah, salah seorang pensyarah, Syekh Zaid ini adalah salah seorang ulama kibar, Zaid Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Beliau sudah meninggal alaihi rahmatullah. Beliau salah seorang mufassir usuli, kuat usulnya dan juga fikihnya, juga pelajaran atau pembahasan akidahnya. Di antara yang mensyarah Qawaidul Arba adalah beliau, Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Berkata Syekh Zaid, ibtada' al-musannifu rahimahullah بالدعاء والتضرع إلى الله لقارئها. المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب memulai kitabnya dengan berdoa, والتضرع berdoa kepada Allah Azza wa Jal, لقارئها وسامعها, bagi orang yang membaca tulisan ini dan bagi orang yang mendengar tulisan ini. walikulli man yattali'u 'alaiha, dan beliau mendoakan bagi setiap orang yang dia melihat atau membaca kitab ini. Wa hadhihi tariqatul mu'allifina al-qudama, dan ini merupakan metodenya para mu'allifin, para penulis kitab di zaman dahulu. Lima'rifatihim bihajatil abdi ila Allah, mereka memulai dengan berdoa kepada Allah karena mereka mengetahui bihajatil abdi ila Allah, hamba itu butuh kepada Allah. Wa ila rahmati, dan hamba itu butuh kepada rahmat Allah. Wa maghfirati, dan butuh kepada ampunan Allah azza wa jal. Wa ila inayatihi bihi wa riayatihi lah, dan hamba itu butuh kepada perhatian dari Allah. Wa riayatihi, dan penjagaan dari Allah azza wa jal. Fa dari sini kita mengetahui bahwasanya al-muslim, al-abd, yukthir minad du'a, memperbanyak berdoa kepada Allah azza wa jalla fi kulli syu'uni, pada setiap perkara-perkaranya. Apakah perkara dunia ataukah perkara din. Faqaddama ar-risalah bihadha ad-du'a'il karim, maka saya memulai risalah ini, tulisan ini, dengan doa yang mulia. Lianna al-insana idha a'tahu Allahu min ni'amid din wad dunya, karena manusia jika dia diberi oleh Allah azza wa jalla nikmat dari kenikmatan-kenikmatan agama ataukah kenikmatan dunia, fasyakarallahu 'alaiha kana khairan lah, kemudian dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla, maka itu yang terbaik baginya. Bersyukur atas nikmat Allah itu merupakan perkara yang baik bagi hamba, karena syukur, kenapa dikatakan terbaik? Asyukur dia yahfadul mawjud wa yajlibul mafqud. Orang yang bersyukur kepada Allah, dengan syukur itu dia menjaga nikmat yang telah ada, yang Allah berikan kepadanya. Wa yajlibul mafqud, dan syukur itu mengundang nikmat yang belum Allah berikan kepadanya. Yani yazid, menambahkan nikmat. Syukur merupakan sebab ditambahkannya nikmat. Sedangkan sikap tidak mensyukuri nikmat Allah itu dia merupakan sebab ila tabdilin ni'ami bin niqam, merupakan sebab digantinya nikmat dengan an-niqam, dengan siksa dan hukuman dari Allah azza wa jalla. Orang Arab mengatakan, sebagian orang Arab, idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am. Kalau kamu di dalam satu nikmat, maka jaga nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya dosa itu merupakan sebab dihilangkannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Au ibtalahu fa sabar kana khairan lahu kadhalik, atau hamba itu jika dia diuji oleh Allah maka dia bersabar, yang demikian pula itu terbaik baginya. Aw waqa'a fi dhunub wa la budda an yaqa, atau hamba itu dia terjatuh pada dosa, wa la budda an yaqa, dan mesti pasti hamba itu terjatuh dalam dosa. Tidak mungkin tidak. Kecuali para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, mereka ma'sumun minadz dzunub. Adapun selain mereka, ya, maka pasti terjatuh dalam dosa. Kalau ada yang menganggap dia tidak mempunyai dosa, maka dia ini majnun, orang yang gila. rufi al-qalam an thalas, ya, tulisan pahala dan dosa itu diangkat dari tiga orang. Di antaranya al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Kalau dia masih mempunyai akal, maka jangan dia merasa dirinya lepas dari dosa dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Sehingga kata Syekh, la budda an yaqa, ya, pasti hamba itu terjatuh padanya. Fastaghfar, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ghafarallahu lah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian kata Syekh, wa min duni syakkin, dan tidak diragukan, anna Allah idza jama'a lil 'abdi baina hadhihi al umur, tidak diragukan bahwasanya jika Allah mengumpulkan tiga perkara ini untuk seorang hamba, mengumpulkan tiga perkara ini, asyukur, bersabar, bersyukur, kemudian bersabar dan beristighfar, jika Allah kumpulkan baginya tiga perkara ini, faqad manahahu as-sa'adata wal hayata at-tayyibata al-mubarakah, maka Allah telah memberikan kebahagiaan kepadanya, dan Allah berikan kepadanya al-hayah, kehidupan yang baik, dan al-mubarakah, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Fi hayatil amal, pada kehidupan al-amal, yakni di dunia. Wa fi daril jaza, dan pada negeri pembalasan, yaitu di al-akhirah. Wa fi daril jazai ala al-amali fadlan minhu, sebagai bentuk keutamaan dari Allah, wa rahmatan, dan bentuk rahmat dari Allah, wa huwa dzul fadlil azim, dan Allah itu adalah pemilik al-fadl, keutamaan yang mulia. Kemudian berkata Syekh Zaid rahimahullah, lihada qala al-muallif rahimahullah, oleh karena itu muallif beliau berkata, فَإِنَّ هَاُولَئِ الثَّلَاثِ, maka tiga perkara ini, يَعْنِ مَنْ إِذَا أُؤْتِيَ شَكَر, yaitu orang yang jika dia diberi, dia bersyukur kepada Allah, وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَر, dan jika dia diuji, dia bersabar, وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَر, dan jika dia berbuat dosa, dia beristighfar. عِنْوَانُ السَّعَادَه, kata saya merupakan tanda kebahagiaan. Fasyukru inda ni'mat, bersyukur ketika ni'mat. Wasabru inda al-ibtila, dan bersabar ketika diuji oleh Allah. Wal istighfar, dan beristighfar, bertaubat. Fi kulli halin, pada setiap kondisi. La siyama inda dhunubi wa taubatu minha, terlebih ketika dia melakukan dosa. Wa taubat, dan dia bertaubat darinya. Fahadi salas, maka tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Wa inwanul hayati thayyibah al mubarakah kama aslaftu qariban, dan ini merupakan tanda kehidupan yang baik yang diberkahi seperti yang telah saya sebutkan. Al abdu ayyuhal ikhwa, manusia ini dia hidup di dunia, labud an ajri alaihi, delapan perkara. Yang mana delapan perkara tersebut, imma ni'mat, wa imma ibtila, ujian dari Allah. Imma dia susah, atau dia senang, dia bergembira, ataukah dia sedih, dia sakit, ataukah dia sehat. Sehingga butuh kepada as-sabr wa syukur, wa hadha sya'nul mu'min, dan ini merupakan urusan dan kondisi seorang mu'min. Kemudian la budda an yastaghfir, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jal di setiap kondisinya. Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi wasallam, bahwasanya beliau beristighfar, fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah, aku bertaubat beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali al-istighfar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Tentunya mimbabil aula, lebih pantas dan lebih utama agar kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian berkata Syekh Muhammad, ilam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kata i'lam, ketahuilah, khitabun amun li kulli muslim wa muslimah, merupakan khitab, pembicaraan yang umum bagi setiap muslim dan muslimah. Tanbihan lahum wa iqadan lihimamihim, yang mana kata i'lam, ketahuilah, ini merupakan metode untuk mengingatkan dan membangkitkan semangat al-muslim dan al-muslimah liyasta'iddu lima sayati minat tawjihatil karimah, agar mereka bersiap kepada tawjihat, memperhatikan tawjihat, petunjuk-petunjuk yang mulia, wal wasaya azimah, dan wasiat-wasiat yang mulia. Thumma aqabat tanbiha biddu'a, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah setelah menyebutkan tanbih ini, menyebutkan i'lam, beliau kembali berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan arsyadakallahu li ta'atihi. Wa ma ahwajal insan, dan betapa butuhnya manusia, ila du'a li nafsihi wa du'a il ghairi lah. Manusia itu butuh dia mendoakan dirinya sendiri dan dia butuh doa orang lain untuknya. Kita manusia, walaupun secerdas apapun, sekaya apapun kita dan sekuat apapun kita, kalau tidak ada taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang lebih cerdas daripada kita, tapi dia tidak bisa mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bukan sekadar cerdas, bahkan jenius. Ada orang yang lebih kaya daripada kita, tapi dia tidak bisa bersedekah fi sabilillah. Ada orang yang lebih kuat daripada kita jasadnya, tapi dia tidak bisa menjaga solat lima waktu. Semua ini karena tidak ada al-aun wa taufiq dari Allah Azza wa Jal. Iza kana aunullahi lil'abdi mus'ifa, tahayya lahu fi kulli amrin muraduhu. Iza lam yakun aunullahi lil'fata, fa'awwalu ma yajni alaih jitihaduhu. Kalau pertolongan Allah itu bagi seorang hamba, maka akan tersiapkan segala yang dia inginkan, akan terwujudkan apa yang dia inginkan. Biddu'a wa tadarru ila Allah Azza wa Jal. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada hamba, maka pertama yang akan sampai kepadanya adalah akibat buruk dari ijtihadnya dia. Sehingga al-abd yahtaj ila du'a. Makanya di sini kata Syekh, fama ahwajal insan ila du'a li nafsi, betapa butuhnya manusia untuk dia mendoakan dirinya sendiri, dan butuhnya dia supaya didoakan oleh orang lain. Fa la nabkhal bi anfusina, jangan kita bakhil terhadap diri kita dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fal mu'min, kalau dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, terpenuhi syarat doanya, ya, tidak ada penghalang, maka pasti Allah kabulkan doanya. Pada perkara din atau perkara dunia. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ahmil hamad du'a, hamal ijabah, walakinni ahmilu hamad du'a, fa'idha wujidat du'a ukanatil ijabatu ma'ahu. Aku tidak pernah terbebani apakah doaku dikabulkan atau tidak, tapi aku terbebani bagaimana berdoa kepada Allah. Kalau sudah berdoa, terpenuhi syarat, tidak ada penghalang, kata Umar bin Khattab, kanatil ijabatu ma'aha, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Pasti. Mungkin ada yang bertanya, ana berdoa tapi enggak dikabulkan. Ya, misalkan berdoa kepada masalah tertentu, tapi sampai sekarang belum terwujudkan, belum Allah kabulkan. Ya, ini dia salah dalam memahami bagaimana Allah mengabulkan doa seorang hamba. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka anni ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Janji dari Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Ternyata dia melihat saya mendoakan ini, saya berdoa untuk ini tapi enggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, berdoa mempunyai rumah. Ini contoh. Tapi sampai sekarang masih tinggal di gubuk misalkan. Berdoa supaya jabatannya diangkat di perusahaannya. Tapi sampai sekarang masih juga jadi anak buah. Jadi dia mengukur dikabulkannya doa dengan perkara zahir, hissi. Perkara yang bisa dia lihat dengan matanya atau ditangkap dengan panca inderanya dia. Dia lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa hamba itu dengan tiga perkara. Imma langsung Allah berikan permintaannya. Minta rumah, dikabulkan. Minta mobil, dikabulkan. Contoh ini dalam perkara dunia. Atau imma Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ain, ya, langsung apa yang dia mintakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala palingkan dia dari musibah yang itu sebanding dengan permintaannya dia. Sebanding dengan permintaannya dia. Ketika kita memperhatikan hidup kita, terkadang kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ternyata menurut pandangan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah lewat setahun, dua tahun, lewat beberapa waktu, kita berpikir, alhamdulillah, dulu yang saya inginkan tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau dikabulkan, mungkin saya menyimpang. Mungkin saya telah meninggal. Mungkin dan mungkin. Dia tidak sadar bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang Allah inginkan. Allah palingkan darinya musibah yang sebanding dengan permintaannya dia. Ini bentuk Allah kabulkan doa seorang hamba. Ataukah jika tidak diberikan langsung apa yang dia inginkan atau tidak dipalingkan darinya musibah, maka Allah akan kabulkan ketika dia berdiri di hadapan Allah di yaumul kiamah. Sehingga dengan ini, dan ini dalam hadis diriwayatkan oleh Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah tidak menyelisih janjinya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. La siyama bi dhahril ghaibi fa kam fihi min fadlin wa raja. Jadi betapa butuhnya hamba untuk mendoakan dirinya sendiri dan betapa butuhnya hamba dengan doa orang lain yang mendoakan untuknya, terutama ketika yang didoakan itu tidak ada, tidak mendengar, tidak melihat. Jadi kalau antum itu cinta, senang kepada anak, kepada istri, kepada sahabat, atau kepada ustaz, ya, daripada antum puji di depannya, membuat kemungkinan dia akan tertipu dengan dirinya, ya, lebih baik antum mendoakan fi dhahril ghaib, ketika dia tidak ada, ketika dia tidak mendengar, doakan Allah berikan kebaikan dunia dan al-akhirah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Syekh rahimahullah, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib." Barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, yakni dalam keadaan tidak diketahui oleh saudaranya. Qala al-malak, maka berkata al-malakul muwakkal bihi. Berkata malaikat yang ditugaskan untuk bersama hamba tersebut, amin, semoga dikabulkan oleh Allah. Walaka bimithlihi, dan bagi kamu pula semisal doa yang kamu panjatkan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, misalkan, ya Allah berikanlah ilmu untuk fulan, ya Allah kokohkan fulan di atas sunnah, doa itu selain untuknya juga kembali kepada kepada diri kita sendiri. Kemudian berkata Syekh Zaid, makna arsyadakallahu li ta'ati ay alhamaka ta'atahu birrusdi wal i'tisami biha. Allah memberikan ilham kepadamu tentang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan ar-rusd, petunjuk, wal i'tisam, dan berpegang dengan at-ta'ah. Li'anna man alhamallahu rusdahu faqad faza fawzan 'azima. Karena barang siapa yang Allah berikan ilham berupa petunjuk, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Wa ta'atu rasulihi alaihi salatu wassalam ta'atun lillahi. Ketaatan kepada Rasul itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kama fi qawli, sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul. Kalau yang santri, yang belajar bahasa Arab, ya, kalau jumlah seperti ini, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, ada manafiyah di depannya, setelahnya Rasul nakirah, tidak ada alif dan al-lam, bukan ar-rasul, nakirah, Rasul, didahului dengan min, harfu jar. Ini namanya ammul umum. Ya, ini tidak ada pengecualian, tidak ada istisna. Tidak ada satupun Rasul yang Allah utus illa liyuta'a bidina, kecuali tujuannya untuk ditaati. Ditaati bukan untuk diibadahi. Rasul itu diutus untuk ditaati. Bukan untuk dimaksiati, dan juga bukan pula untuk diibadahi dari selain Allah Azza wa Jal, seperti perbuatan orang-orang Kristen dan Nasara. Wa amara Allah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ta'ati walil amri al-muslim fi ayatin wahidah. Dan Allah telah memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada pemerintah muslim. Fi ayatin wahidah, pada satu ayat di dalam Al-Quran. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah dari kalian, yakni pemerintah muslim. Kemudian berkata Syekh Muhammad, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Hiya an ta'budallah wahda mukhlisan lahuddin. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada ketaatan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya dinul hanifiyyah, ajaran hanifiyyah adalah millatu Ibrahim. Adalah ajaran Nabiullah Ibrahim, yaitu anta'budullah wahda, kamu beribadah hanya kepada Allah semata, mukhlisan lahuddin, dalam keadaan kamu mengikhlaskan agama kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan millata Adam, ajaran Nabiullah Adam? Kenapa tidak dikatakan millata Nuh, ajaran Nabiullah Nuh? Kenapa dikatakan millata Ibrahim? Dikatakan millata Ibrahim dikarenakan jami'un al-anbiya, semua para nabi dan rasul, setelah Nabiullah Ibrahim maka semuanya berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua nabi dan rasul itu dari keturunan Ibrahim. Kita semua tahu bahasanya Ibrahim mempunyai dua orang anak. Ya, yang pertama, siapa yang pertama? Anak Nabi Ibrahim. Siapa? Ismail. Yang kedua? Ishaq. Ismail sama Ishaq. Ishaq ini mempunyai dua orang anak. Ya. Satunya lahir darinya yang namanya Banu Israel, ya, Banu Israel. Yang satunya kata para ulama lahir darinya keturunan Romawi dan orang-orang yang sejenisnya. Ismail bapak dari bangsa Arab. Semua nabi dan rasul setelah Ibrahim itu dari keturunan Ishak alaihissalam. Semua nabi dan rasul setelah Ibrahim dari keturunan Ishak kecuali satu dari keturunan Ismail, yaitu nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan makanya dikatakan millata Ibrahim karena itu. Kullu nabiyyin wa rasul, setiap nabi dan rasul setelah Ibrahim itu berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Berkata Syekh Zaid, "Anna al-Hanifiyah ay millatu samha, ajaran yang samha. Millatu Ibrahim, ajaran Ibrahim ya an ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah semata. Mukhlishan lahuddin, dalam keadaan kamu ikhlaskan baginya agama Allah. Ai idza su'ilta ma hiya al-hanifiyyah millatu Ibrahim, kalau kamu ditanya apa yang dimaksud dengan hanifiyyah dan apa itu millatu Ibrahim, fayakunul jawab, maka jawabannya adalah hiya ibadatullahi wahda, yaitu peribadatan kepada Allah semata, bisidkin dengan kejujuran, wa ikhlasin dengan ikhlas, wa sawabin dan sawab, yakni mencontoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, katakanlah sesungguhnya saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishan lahuddin. Idzan fala budda an tatawaffara fil ibadati syartan ma'lumani bil istiqra'i, kalau begitu fala bud, maka harus terpenuhi pada satu ibadah, pada sebuah ibadah, dua syarat yang telah diketahui dengan al-istiqra, dengan meneliti dalil al-kitab dan as-sunnah. Dua syarat ibadah. Yang pertama, an takuna al-ibadatu sawaban, hendaknya ibadah itu dia sawaban, dia cocok, dia benar. Hatta tusamma ibadatan syar'iyatan, agar ibadah itu dikatakan ibadah yang disyariatkan. Fa illam takun sawaban la tusamma ibadatan syar'iyyah, yatarattab 'alaiha ats-tsawab. Kalau dia tidak benar, maka tidak dikatakan ibadah yang disyariatkan, yatarattab 'alaihi ats-tsawab, yang akan diberikan pahala atas ibadah tersebut. Syarat yang kedua, an yakuna al-'abidu mukhlishan, hendaknya hamba itu dia ikhlas, bi an yarju bi amali wajhallahi waddar al-akhirah, ya, yang mana dia mengharapkan dengan amalannya wajah Allah dan negeri al-akhirah. Ini insyaallah maklum, sudah sering kita mendengar, dan fala abas kita mengulang faedah, kita anggap mudzakarah, mengulang, memurojaah pelajaran, karena at-tikrar, mengulang sesuatu, itu dia mempunyai dua faedah. Imma menguatkan ilmu yang sudah ada, atau di sela-sela pengulangan tadi ada tambahan faedah. Dan ini merupakan tariqatul muhaddisin wal ulama, merupakan metodenya para ulama dan ahlul hadis. Kita dapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam Sahih Bukhari mengulangi satu hadis sampai sekian belas kali diulang, di bab yang pertama, di bab yang berikutnya, di kitab yang pertama, di kitab yang berikutnya, diulang terus sampai bahkan ada yang puluhan kali diulang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata para ulama, imma menguatkan hadis, menguatkan maklumat, atau ada faedah-faedah baru ketika terjadi pengulangan dari faedah yang pertama. Fa ala kulli al-'abd, harus terpenuhi padanya dua syarat. Tidak cukup Yang penting Allah tahu niatku. La, ma yakfi. Yang penting dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hatimu dan melihat amalanmu. Cocok tidak? Dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah itu tidak melihat rupa kalian, putih, ganteng ataukah tidak. Allah tidak melihat. Dan Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tinggikah, kuatkah, atletiskah badannya, tidak. Tapi Allah lihat, "Walakin yandur ila qulubikum," kepada hati kalian, yakni al-ikhlas, "wa ila a'malikum," dan amalan kalian. Jadi jangan ketika ini kita mengatakan, biasanya orang sufi, yang penting niat. Niat enggak cukup. La budda min muwafaqah. Harus ada amalan zahir. Dia muwafiq, dia sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan dari salah seorang salaf, kalau enggak salah ingat, Imma Sa'id bin Musayyib atau Al-A'mash. Ya. Satu saat masuk masjid, lihat orang sholat setelah sholat subuh. Afwan. Nah, sholat setelah sholat subuh atau dia sholat sunnah sebelum sholat fajar diulang-ulang. Dua rakaat, kemudian dua rakaat, dua rakaat, bainal adzan dan iqamah, antara adzan dengan iqamah. Maka dia bertanya, sholat apa ini? Ini zahirnya ini sholat ini. Sholat apa yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang yang sholat. Tapi jawabannya itu bukan memberikan jawaban. Dia mu'anid. Dia ingin debat. Kata dia, "Ayu'adzibanillahu bisolati iya." Apakah Allah akan menyiksa saya dikarenakan sholatku kepadanya? Sehingga ente bertanya, sholat apa ini? Saya ini sholat. Kok ente bertanya, sholat apa ini? Apakah Allah akan menyiksa saya disebabkan sholatku? Biarkan saya sholat seperti yang saya inginkan. Kata beliau, Sa'id bin Musayyib atau Al-A'mash, "Inna Allah la yu'adzibuka bisolatika iyah." Allah tidak akan menyiksa kamu dikarenakan sholatmu untuknya. Tidak. "Lakinna Allah yu'adzibuka bimukhalafatika sunnata nabiyihi." Allah akan siksa kamu karena kamu menyelisih sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihat al-alim, dia menjawab, ente tidak disiksa oleh Allah karena ente sholat kepada Allah, ma'azallah. Tapi ente disiksa karena ente masuk pintu yang bukan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min al-ikhlas, harus ikhlas dan mutaba'ah, ikut. Wala din ini kalau dibiarkan menurut pemikiran manusia, kalau agama ini dibiarkan menurut yang penting niat saya, terserah saya, maka kalau ada 1,5 miliar kaum muslimin, maka ada 1,5 miliar bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Masing-masing menurut pemikirannya. Yang penting saya niat. Terserah saya, Allah enggak akan siksa saya kok. Lakinlah Islam tidak seperti itu. Diikat dengan aturan kitab Allah, sunnah Rasulullah, berdasarkan fahmus salaf, berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Fa idza jitama'a syartan, jika terkumpul dua syarat ini pada satu ibadah yang disyariatkan, maliyah, apakah ibadah maliyah, ya, ibadah harta ataukah badaniyah, badan manusia, au huma ma'an, atau ibadah yang dia itu menggabungkan harta dan badan seperti umroh dan al-hajj, butuh harta dan butuh kekuatan jism. Fal ibadatu maqbulah, maka ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Lianna sahibaha min ahli taqwa, karena pelakunya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Alladina qala Allahu fi haqqihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kita berdoa Allah jadikan kita muttaqin, Allah menerima amalan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa haitsu inna qawaid al-aqidah thabitatun bi adillati al-kitab wa sunnah, dan di mana kaidah-kaidah akidah itu telah tetap dengan dalil dari al-kitab wa sunnah, bi sharihil manqul wa sahihil ma'qul, ya, dengan sharihil manqul, manqul yakni nas atau dalil dari al-kitab dan as-sunnah, wa sahihil ma'qul, dan sejalan dengan akal sehat manusia. Aurad al-muallif rahimahullah, jadi dinul Islam ayyuhal ikhwa itu mabni ala al-kitab, ala sunnah, ala fahmi salaf. Kemudian para ulama mereka melakukan penelitian terhadap nas-nas al-kitab dan sunnah, dan mereka ambil darinya kaidah-kaidah dalam bab akidah, dalam babul hadis, ilmu mustalahul hadis, dalam bab usulul fiqh, ya, dalam bab fikih. Wa fi kullil umur, ada kaidah yang dibuat oleh para ulama, imma kaidahnya dia mujma' ijma, atau dia kaidahnya mukhtalafun fi. Yang jelas ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini Syekh menyebutkan 4 kaidah dalam pembahasan akidah. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah saya atau aku mencipta jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku. Qauluhu, berkata Syekh Zaid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fa inna hadhihi al-ayah, maka sesungguhnya ayat ini, bayyanallahu fiha al-hikmah min khalqil insi wal jin. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Ala wa hiya al-ibadah, yaitu beribadah kepada Allah. Bima tahmilu kalimatul ibadati min ma'na, ya, dengan semua makna yang terkandung dalam kata ibadah. Ma'na liya'budun ay yuwahhidun Allah azza wa jal. Ma'na liya'budun dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah at-tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kata ibadah dalam Al-Quran dengan mustaqqatuha, semua pecahan-pecahannya, abada, ya'budu, ibadatan, u'bud, u'budu, semuanya dalam Al-Quran itu maknanya adalah at-tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidha wujida tauhidu, maka jika ditemukan tauhid, fahuwa miftahun liqabuli ta'at, maka tauhid itu merupakan kunci diterimanya ketaatan-ketaatan yang lainnya. Idza tawaffarat syurutuha wantafat mawani'uha, jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kunci pertama diterimanya ta'at adalah at-tauhid. Sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqlul basari, akal manusia ini, dia bisa menangkap atau mencerna beberapa perkara-perkara yang di dalam Islam itu sebuah ibadah dan perkara yang terpuji. Contoh, sifat dermawan. Ini menurut fitrah dan akal manusia sesuatu yang dipuji dan terpuji, dan dalam Islam diberikan pahala. Kedermawanan, keberanian, kejujuran, ya, perkara yang dipuji dalam Islam. silaturrahim, menyambung silaturrahim, perkara terpuji di dalam Islam dan diberikan pahala. Sebelum datang Islam, uqulul basyariyah, akal-akal manusia, yaqad yudrikul umur, dia bisa mengetahui bahwasanya ini perkara yang dipuji. Sehingga kita dapati sebagian orang-orang jahiliyah, mereka melakukan hal tersebut. Seperti Ibnu Judaan dalam hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Judaan, ya Rasulullah, Abdullah bin Judaan. Maksudnya, antum ingat tidak ya Rasul, Abdullah bin Judaan? Kana fil jahiliyah yut'imu ta'am wa yasilul arham. Orang ini di zaman jahiliyah, dia memberikan makan manusia dan dia suka menyambung silaturrahim. Dalam terjemahnya, Abdullah bin Judaan ini asalnya seorang yang, apa bahasa Indonesia yang pas, di kaumnya, di kampungnya itu dia suka bikin masalah, berkelahi ya iya, merampok ya iya, mencuri ya iya, mabuk ya iya. Antum bisa tahu lah apa istilahnya. Alakul dia dibenci oleh keluarganya sampai kaumnya sendiri benci dengannya. Kemudian dalam biografinya disebutkan dia berjalan di pegunungan, dia jatuh di suatu goa, dia temukan harta karun peninggalan raja-raja dahulu. Setelah itu dia kembali ke kaumnya, berubah. Mulai dia karim, memberikan makan. Setiap hari sekian onta disembelih. Ya. Berikan makan, bikin roti, bikin daging, bikin minuman. Gratis. Coba kalau di zaman kita ada orang mau calon, ya, bikin begitu. Gratis. Ya. Menang mutlak itu, yakin. Gratis sepanjang selamanya. Setahun, 5 tahun dia begitu. Bukan serangan fajar. Dia begitu orangnya. Kira-kira dicintai tidak? Mahbub, dan kemungkinan dia menang. Ibnu Judaan seperti itu, kebaikannya berubah. Yang tadinya orang benci menjadi cinta. Yang tadinya orang kesal menjadi rindu. Karena kalau datang dia, datang makan dan minum. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Judaan, ingat Ibnu Judaan, kana fil jahiliyah yut'imu ta'am wa yasilul arham, akana dhalika nafi'uh. Kata dia, apakah amalan-amalannya yang secara zahir itu bermanfaat, ibadah, apakah bermanfaat baginya? Apa jawaban Rasul? Kalau atifiyah menurut perasaan, iya. Tapi dinul Islam bukan perasaan. Tidak. Bukan sekedar atifiyah, tidak. Kata Rasul, la, tidak. Innahu lam yakul yawman rabbi yagfir li yawmaddin. Dia itu tidak pernah beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu musyrik. Musyrik. Tidak ada tauhid badannya. Maka tidak bermanfaat amalan-amalan. Tidak bermanfaat. Tidak ada tauhid. Ma fis kubul. Allah tidak menerima batatan sama sekali. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat. Maka di sini kata Syekh, tauhid miftahul ibadah, miftah liqabuli ta'at. Jadi setiap kita perhatikan hatinya, bagaimana Allah dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah, bagaimana Allah dalam hatinya ketika dia berdakwah, hal dia ingin menjadi pemimpin, hal yuhibur ri'asah. Perhatikan hatinya bersama Rabbul Alamin. Jangan zahirnya dakwah, jangan zahirnya ibadah, tapi dia hatinya mendua. Mayanfa', tidak bermanfaat. Jadi kalau wujudat tauhid, khairun azim, ya, perkara yang luar biasa. Ibnu Judaan berbeda dengan Zaid ibn Amr ibn Nufail. Insyaallah antum pernah mendengar namanya, ya. Zaid ibn Amr ibn Nufail, bapaknya siapa? Siapa sahabat yang dia mubasyir bil jannah, dikabarkan masuk, termasuk 10 orang yang diberitakan masuk ke dalam surga, yaitu siapa? Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufail. Bapaknya Sa'id ini Zaid bin Amr bin Nufail. Ini sepupunya Al-Khattab, Umar bin Khattab. Jadi dia paman, paman sepupu Umar bin Khattab. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul. Orang ini di zaman jahiliyah dia tidak mau ikut agamanya orang-orang musyrikul kufar Quraisy, dia enggak mau. Ibadah kepada berhala enggak mau dia. Menyembeli kepada berhala tidak mau dia. Dia mengatakan ana ala millati Ibrahim, saya di atas ajaran Ibrahim. Dia enggak tahu rincian agama Ibrahim seperti apa. Tidak tahu dia karena sudah berlalu, sudah terhapus. Tapi fitrahnya masih ada tauhid. Dia masih mendapati bahwasanya ini semuanya syirkun billah azza wajal. Dia mencari ulama Yahud. Ketemu ulama Yahud, fitrahnya mengatakan mereka ini juga ganti ajarannya Musa. Dia enggak mau juga. Ketemu ulama Nasara, sama musyrik juga. Musyrik, sama-sama musyrik. Sehingga dia sendiri di Makkah sendiri. Khattab sepupunya enggak terima ini. Kok sepupuku kayak begini? Akhirnya diboikot. Jadi pemboikotan itu bukan di zaman kita saja. Dari zaman jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah terhadap ahlul haq. Diboikot sehingga dia tinggal di luar. Dia tinggal di luar Makkah. Kalau masuk ke Makkah sembunyi-sembunyi. Masuk dia. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang ini dia digelari Muhyil Mau'udah. Dia digelari orang yang menghidupkan anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup oleh bapak mereka. Bukan berarti sudah dikubur kemudian dihidupkan sama dia, tidak. Maksudnya orang-orang jahiliyah itu kalau di Allah berikan anak wanita, biasanya dia aib. Malu dia kalau dikabarkan istrimu melahirkan anak wanita. Pulang anaknya dibungkus kubur hidup-hidup. Imma malu atau imma takut anak itu akan mengambil rezekinya dia. Sehingga Zaid ini biasanya kalau dia mendengar ada anak bayi wanita dilahirkan, dia cepat-cepat datang kepada orang tua bayi tersebut. Kata dia, ah, antum gak usah takut miskin. Gak usah takut, anak itu akan mengurangi rezekimu. Sini, saya pelihara. Saya berikan makan, saya jamin semuanya. Nanti dipelihara, dijaga. Kalau sudah besar, dikembalikan. Antum mau terima lagi? Kalau tidak, saya carikan suami. Dinikahkan. Makanya dia dinamakan Muhyil Mau'udah. Digelari Muhyil, orang yang menghidupkan apa? Bayi wanita akan dikubur hidup-hidup. Syuf, dia melakukan kebaikan, ya tidak? Dan dia di atas fitrah. Tidak mau menyekutukan Allah. Ada tauhid yang dia dapati dengan fitrahnya yang selamat. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dia di atas fitratus salimah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dia, kalau tadi Ibnu Judaan kata Rasul, la, tidak. Dia tidak pernah beriman, dia musyrik, tidak bermanfaat amalannya. Zaid bin Amr bin Nufail ketika ditanya, Rasul menjawab, yub'atsu ummatan wahida. Dia akan dibangkitkan di yaumul kiamah sendirian di atas tauhid dan akan dimasukkan ke dalam surga. Fa syubut tauhid, lihat bagaimana tauhid. Nah, kita tambah cerita atau lanjut? Lanjut ya. Waja'atil ayatu bi uslubil hasri wal qasr. Dan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, datang dengan uslub gaya bahasa al hasr wal qasr. Ini istilah apa, bahasa Arab, tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab seperti itu. Ada namanya al hasr wal hasr, al hasr wal qasr. Dan metode paling kuat dalam metode al hasr wal qasr adalah nafyu Setelah itu datang setelahnya kata illa. Maksudnya apa? Maknanya kata Syekh, annal ibadah, bahwasanya ibadah khassatun billahi, adalah hak khusus bagi Allah Azza wa Jal. La yatawajjahu biha ila siwah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa huwa syamilun li jami' anwa'il ibadati adh-dhahira wal batina kama aslaftu. Dan ini mencakup semua ibadah yang zahira dan yang batina seperti yang telah saya sebutkan. Kama anna fil ayati bayanun lil hikmati min khalqil alamil insi wal jin. Sebagaimana dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah dari penciptaan alam manusia dan jin. Kenapa manusia dinamakan manusia? Manusia itu dinamakan manusia, summiyal insanu insanan, ada yang mengatakan likasrati nisyaniha, karena manusia itu suka lupa. Tapi ini dikritik oleh sebagian ulama. Ya, manusia itu dinamakan manusia listi'nasihi bighairi, karena manusia itu butuh kepada orang lain. Makhluk sosial dalam bahasa ini. Jadi manusia, ada orang yang dia itu lupanya sedikit. Orang kalau dia itu lupanya sedikit, gak pantas kita mengatakan dia pelupa. Iya tidak. Orang dikatakan pelupa itu ketika dia banyak lupanya. Sehingga gak pantas kita mengatakan manusia dinamakan manusia karena dia pelupa. Tidak. Manusia dikatakan manusia karena dia butuh kepada yang lainnya. Jadi dia butuh kepada yang lainnya, istanis. Butuh. Kalau antum, coba antum perhatikan, kalau antum jalan sendirian di tengah malam, gelap, apalagi kalau belum kenal dakwah, biasanya kalau berjalan kayak merasa ada sesuatu di belakangnya. Ini, lihat. Ya. Ada cerita orang Arab, zaman jahiliyah, dia pakai sendalnya besar, panjang. Karena takut jalan, tahu Arab ya, padang pasir. Ini kayak ada orang yang ikut di belakang, lihat enggak ada. Lihat enggak ada, akhirnya dia lari dia. Semakin lari, semakin kayak ada orang melempar di belakangnya. Tus, tus, tus. Makin kencang lari. Ternyata apa? Pasir ketika diinjak itu karena sendalnya panjang, tuh kepakaiannya. Jadi manusia ketika dia sendiri, dalam jiwanya ada seperti itu. Kalau berdua, oh ada teman. Kalau bertiga, Masya Allah. Kalau berlima, jalan milik mereka. Kenapa? Karena itu sudah sifat manusia, yasta'nis bighairi. Dia butuh kepada yang lainnya, yasta'nis. Kalau jin itu, ini faedah tambahan saja, antum ingat juga enggak apa-apa. Ingat juga gak apa-apa. Tapi biasanya yang ketawa itu yang diingat. Jin dinamakan jin itu karena dia makhluk yang tersembunyi. Kalau antum belajar bahasa Arab, setiap kata Arab, satu kata yang di dalamnya huruf jim dan huruf nun ada, maka itu dia memberikan makna tersembunyi. Coba jin tersembunyi tidak? Antum lihat tidak? Gak lihat kan? Janin. Antum lihat tidak? Tersembunyi dalam. Jannah, surga. Ada jim dan nun. Tersembunyi. Jannah leilu, malam yang menutup dengan gelapnya. Tersembunyi tidak? Junnah, tameng. Kalau perang itu yang begini itu junnah. Dia menyembunyikan manusia dari apa? Pukulan musuhnya. Wahakada, setiap kata yang di dalamnya ada jim dan nun, maka dia memberikan faedah al-istitaru wal-ikhtifa. Orang mengatakan orang gila, janna jununuhu wa majnun. Ya, gilanya bertambah dan semakin gila. Karena apa? Karena otaknya itu tertutupi dengan sesuatu, sehingga dia enggak berpikir yang lurus. Janna jununuhu wa majnun. Allah musta'an. Alakul, kita selesaikan dulu. Alladzina khalaqahumullahu wabtalahum bittakalif. Ya Allah cipta mereka dan Allah uji dengan memberikan pembebanan-pembebanan syariah. Wa fi muqaddimati takalif al-amru bit tauhid wan nahyi anil syirki. Dan perkara taklif pembebanan yang pertama yang paling depan adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Fala tatimmu al-ibadatu illa bil wala'i wal bara. Maka ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan al-wala, memberikan loyalitas kepada tauhid, wal bara, berlepas diri pada asyrik. Wala'un lillah, loyal kepada Allah dengan tauhidnya, wa jami'i ta'atihi, dan semua ketaatan kepada Allah. Wa bara'un minasyirki wa ahlihi wal khulus minhu, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wal khulus minhu. Hatta yakuna al-insanu muttabian lil hanifiyati samha, sampai manusia itu dia mengikuti ajaran hanifiyah yang samha, allati hiya millatu Ibrahim, yaitu ajarannya Nabiullah Ibrahim. Wallati amarallahu nabiyuna nabiyana, yang mana Allah perintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam an yattabi'a, agar dia mengikutinya di dalam firman-Nya, summa uhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad, agar kamu mengikuti millata Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Fakulu atba'i Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka semua pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, humul hunafa, mereka adalah orang-orang yang hunafa, ayalladzina taraku syirka, yaitu orang-orang yang mereka meninggalkan kesyirikan, wa ahla, dan meninggalkan pelaku kesyirikan, wa aqbalu ala tauhid, dan mereka menghadap kepada tauhid, wa ahla, dan kepada pemilik tauhid. Thumma akhadu tauhidahum min kitabi rabbihim, kemudian mereka mengambil tauhid mereka dari kitab Tuhan mereka, wa sahih sunnati nabihim, dan dari sunnah rasul, dari hadis-hadis yang sahih. Jadi tauhid itu diambil dari sunnah Rasulullah dan apa? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada tauhid yang tidak diambil dari kitab Allah dan tidak diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tauhidnya orang-orang Asy'ariyah. Ya. Orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan la makna la ilaha illallah, makna kalimatut tauhid, yaitu al-qudratu ala ikhtira'il a'yan, kemampuan Allah untuk mencipta makhluk. Kalau tauhid dari Alkitab dan As-Sunnah, apa maknanya? La ma'budah bihaqin illallah. Kalau mereka, qudratun ala ikhtira'il a'yan, kemampuan untuk mencipta apa? Makhluk. Sehingga kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia mau syirik, dia mau menyembah kubur, terserah dia. Yang penting dia meyakini Allah mampu mencipta apa? Makhluk. Rusak tauhidnya. Karena tidak diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah, usuluhum fil wa'di wat tauhidi wal amri bil ma'rufi wal wa'idi wa munzilun li sahibil kabira munzilatan wal khuldu fil akhir. Mereka mempunyai lima usul, di antaranya at-tauhid. Kalau antum tanya Mu'tazilah, kami juga punya tauhid. Tapi tauhid apa menurut mereka? Tauhid menurut mereka adalah menafikan nama dan sifat, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid menurut mereka. Sehingga mereka mempunyai tauhid, tapi tidak diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Mereka mempunyai tauhid diambil dari pemikiran tokoh-tokoh mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah, Ahlus Tauhid yang hak di atas kebenaran adalah orang-orang yang mereka mengambil tauhid mereka dari kitab Tuhan mereka Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama ussalaf. Saya ikhwani fillah, ana kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.